bukan orang yang beriman maksudnya, tidak sampai berstatus seperti itu. Kalau tidak ada kamal iman, kesempurnaan iman, tetapi dia untuk menentukan apakah dia berdosa atau tidak, maka dilihat mana kesempurnaan yang hilang. Karena kesempurnaan iman ada dua, yang wajib dan yang mustahab. Kalau kamal iman yang wajib yang hilang, maka berdosa. Kalau kamal iman yang mustahab yang hilang, yang tidak ada pada diri seorang, maka tidak berdosa namun terluput kebaikan yang besar. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Nah, karena beriman kepada Allah itu mencakup empat perkara tadi, maka barang siapa yang tidak beriman dengan keberadaan Allah, maka bukanlah seorang yang beriman, artinya bukan seorang muslim. Berarti dia kafir. Mengapa? Karena hilang aslul imannya, pokok keimanannya. Barang siapa yang tidak beriman dengan tauhid rububiyah, maka bukanlah mukmin, dia kafir karena hilang asal imannya. Barang siapa yang tidak beriman dengan tauhid uluhiyah juga demikian. Dan adapun yang tidak beriman terhadap nama dan sifat Allah, maka jika maksudnya adalah dia tidak mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nama yang husna, bahwasanya dia tidak mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang husna dan sifat yang ula, mengingkari penetapan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka itu hilang asal imannya. Sesungguhnya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan matan al-aqidah al-wasitiyah ini, maka pembahasan tentang arkanul iman ini sekilas. Karena penekanannya pada al-iman billah, yaitu tauhidul asma wa sifat. Oleh karena itu, ketika saya sampaikan kemarin bahwasanya masing-masing rukun dari rukun iman yang enam ini, jika yaitu ada asal imannya, ada kamal imannya, ada kadar minimal yang menyebabkan kesan iman seorang, yaitu asal iman, ada kadar yang zaid tambahan dari itu, yaitu kesempurnaan iman. Al-iman billah misalnya, ada kadar batasan paling minimal yaitu asal iman, ada kadar selebih dari itu yaitu kamal iman. Juga demikian al-iman bimalaikatillah, juga demikian. Ada kadar asal iman, ada kadar kamalul iman, dan seterusnya. Namun, itu bukan menjadi pokok pembahasan dalam kitab Al-Wasitiyah. Namun sudah saya isyaratkan agar mempelajari pada yaitu pembahasannya secara tersendiri. Karena fokusnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini adalah pembahasan tentang Tauhidul Asma wa Sifat, yaitu pembahasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyebutan rukun iman di sini, penyebutan yang sekilas, beliau hanya menyebutkan dalam matan hanya satu baris saja, tidak menambah penjelasan, karena memang ini bukan menjadi pembahasan secara mendalam tentang arkanul iman, bukan menjadi pokok pembahasan dalam kitab Al-Wasitiyah. Baik. Oleh karena itu kita sekilas-sekilas saja untuk arkanul iman dan pelajari lebih mendalam pada pembahasan khusus tentang masalah arkanul iman. Bahwasanya masing-masing rukun mengenai ada aslul imannya dan ada apa kamalul imannya. Di antara buah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Sebelum beralih kepada al-iman, sebelum beralih kepada rukun iman yang kedua, yaitu apa? Merealisasikan, di antara buah beriman kepada Allah adalah merealisasikan tauhidullah taala. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan syariat Allah, patuh dan tunduk kepada Allah. Karena Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Ketika kita beriman bahwasanya Allah itu ada, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai bagian dari keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah, maka tuntutannya adalah kita patuh dan tunduk kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan peribadatan kepadanya. Tidak beribadah kepada selainnya. Adapun yang ketiga, yaitu tumbuhnya kesempurnaan cinta kepada Allah Ta'ala dan kesempurnaan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tuntutan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi kalau kita orang yang beragama Islam, mengimani 6 rukun iman, mengimani al-iman billah, saya ulangi, mengimani, beriman kepada Allah maksudnya demikian, yaitu al-iman billah, maka ada tuntutan. Apa tuntutannya? Kita beribadah kepada Allah Ta'ala saja, kita tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala saja dalam konteks beribadah, tidak beribadah kepada selainnya. Kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala, kita tingkatkan pengagungan kita kepada Allah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita laksanakan tuntutan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar sebagai hamba Allah, Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya saja. Baik. Wa malaikatihi. Kata Syekh di sini, al-iman billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Malaikat Allah adalah perantara antara Allah dan makhluknya dalam tersampaikannya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kalau ditempatkan al-iman billah setelah rukun al-iman bimalaikatillah setelah rukun al-iman billah. Pantas. Karena memang malaikat sebagai perantara antara Allah dan makhluknya dalam tersampaikannya wahyu Allah Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Jadi malaikat adalah para utusan Allah yang mengemban risalah atau tugas khusus. Ciri-ciri mereka banyak, diantaranya adalah mereka makhluk Allah yang mulia dari alam gaib, tidak memiliki kekhususan rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat. Ini harus diyakini yang seperti ini. Walaupun malaikat Allah nugerahkan kekuatan, walaupun misalnya malaikat Jibril alaihissalam Allah anugerahkan kekuatan yang besar, tapi tetap beliau tidak memiliki kekhususan rububiyah, tidak memiliki kekhususan uluhiyah, dan tidak memiliki kekhususan al-asma wa sifat. Beliau adalah abdun min ibadillah, hamba dari hamba-hamba Allah. Bukan ma'budun, bukan sesembahan. Di antara ciri khas malaikat adalah Allah ciptakan mereka dari nur, cahaya. Allah jadikan mereka makhluk yang taat. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan perlu dicatat tebal-tebal bahwasanya Allah tidak membutuhkan mereka. Tidak membutuhkan malaikat dan tidak membutuhkan makhluk yang lainnya selain dari malaikat. Allah tidak membutuhkan siapapun. Sebaliknya justru malaikat itulah yang senantiasa membutuhkan Allah. Untuk bisa ada, Allah lah yang menciptakan. Dulunya tidak ada malaikat itu. Untuk bisa setelah Allah ciptakan, untuk bisa tetap hidup, maka Allah yang menjamin mereka tetap hidup sampai masalah-masalah bisa melaksanakan tugas pun juga Allah anugerahkan kemampuan kepada mereka untuk bisa melaksanakan tugas. Jadi justru malaikatlah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kalau ada yang menyembah malaikat. Yang disembah adalah sang pencipta malaikat. Baik. Juga di antara ciri khas malaikat adalah mereka makhluk Allah yang disucikan dan mulia. Senantiasa melaksanakan perintah Allah. Mereka justru yang menyembah Allah dan bukan mereka bukan sesembahan yang berhak disembah. Juga demikian, seorang hamba tertuntut untuk mengimani seluruh khabar dalam Al-Quran dan As-Sunnah ketika sampai kepada dirinya tentang nama, keadaan, sifat, bentuk, keistimewaan, tugas, dan selainnya dari perkara yang terkait dengan malaikat. Hanya saja mengimani perincian kabar tentang ciri-ciri malaikat, tentang keadaan malaikat, tentang tugas-tugasnya, tentang sifatnya, tentang bentuk, tentang nama, tentang keistimewaan, itu bagian yang bukan merupakan aslul iman, pokok keimanan. Artinya kalau tidak tahu, karena memang belum sampai kepadanya kabar dari dalil, maka yang seperti ini tidak menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Jadi kalau Anda tanya kepada orang awam, apakah engkau tahu malaikat yang bernama Mikail? Kemudian dia menjawab tidak tahu dan tidak meyakini adanya malaikat yang bernama Mikail tersebut. Maka dia tidak kafir. Dia tetaplah dikatakan Muslim. Artinya bukan gara-gara tidak tahu malaikat tersebut kemudian dia bukan orang yang beriman, tidak demikian. Dengan catatan jika belum sampai dalil kepadanya tentang malaikat, tentang nama malaikat tersebut. Namun kalau sudah tahu dalilnya, sudah sampai kepadanya, maka wajib dia meyakini. Kalau mengingkarinya, barulah ketika itu kufur, kafir. Karena hakikatnya yang diingkari adalah dalil. Di antara buah terhadap beriman kepada malaikat adalah meyakini keagungan, kekuatan, dan kekuasaan Allah Ta'ala sang pencipta malaikat. Tuh kok bisa? Hubungannya apa? Iya, karena besarnya makhluk menunjukkan keagungan Allah, kebesaran sang penciptanya. Besarnya malaikat Jibril alaihissalam ini menunjukkan kebesaran sang pencipta malaikat Jibril alaihissalam. Seperti misalnya di antara mereka ada yang diperintahkan oleh Allah untuk berteriak dengan teriakan yang sangat keras. sehingga kaum Tsamud putus jantung-jantung mereka, lalu binasa menjadi seperti rumput-rumput kering. Sebagaimana ada dalam tafsir surat Al-Qamar ayat 31. Nah, kalau malaikatnya saja, kalau malaikat Allah saja seperti itu, maka ini menunjukkan apa? Keagungan, kekuatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam mengangkat apa? Mengangkat 7 daerah pemukiman kaum Lut. Lalu dilaksanakan hanya dengan ujung sayapnya saja. Terangkatlah desa tersebut berserta rumah-rumah isinya serta hewan yang ada di desa tersebut. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam membaliknya. Ini salah satu yang saya dapatkan dalam apa namanya salah satu kitab, namun sampai saat ini belum saya dapatkan, saya temukan dalil yang disampaikan setelah penyebutan kisah ini. Jadi intinya kalau ada dalil maka kita yakini, dan kalau tidak maka tidak kita yakini. Jadi ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian Allah Ta'ala, demikian hebatnya malaikat itu, malaikat Allah Ta'ala, maka ini menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sanadnya sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa jarak daun telinga dengan pundak malaikat yang ditugasi menjunjung arsy Allah, menjunjung arsy Allah adalah sejauh 700 tahun perjalanan. Ini menunjukkan betapa besarnya malaikat penjunjung arsy Allah. Dalam hadis yang sanadnya sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Padahal arsy Allah adalah makhluk Allah yang paling besar. Nah, kalau malaikat Allah seperti itu, bagaimana lagi dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allah paling besar. Tidak disebutkan ketika kita sholat misalnya mengucapkan, atau ketika kita takbir pada sholat Idul pada apa namanya, pada rangkaian menjelang rangkaian apa, rangkaian berhari raya Idul Adha, tidak disebutkan Allahu Akbar min kada wa kada, Allah lebih besar dari ini dan itu, tapi dimutlakkan Allahu Akbar, Allah paling besar. Tidak disebutkan lebih besar dari apa, tidak. Ini menunjukkan bahwasanya Allah paling besar secara mutlak, tidak ada satupun yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian faedah yang kedua dari beriman terhadap malaikat adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala atas pemeliharaan Allah terhadap Bani Adam alaihissalam, terhadap manusia. Mengapa? Karena Allah Ta'ala mengutus malaikatnya untuk menjaga mereka, menulis amal mereka, dan mengurus kepentingan mereka yang lainnya. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah ciptakan malaikat untuk menjaga kita. Misalnya firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang menunjukkan bahwasanya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Maka jika Allah takdirkan seorang hambanya selamat, maka malaikat penjaga akan menjaganya. Namun jika Allah takdirkan bagi hamba tersebut kebinasaan, maka malaikat penjaga tidak lagi menjaganya. Jadi terkadang orang itu tidak sadar atau tidak tahu bahwasanya di sana ada ayat yang menunjukkan malaikat itu menjaga manusia. Bagaimana saya sampaikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Anda dari kos-kosan datang ke tempat ini selamat, tidak kecelakaan, tidak ditabrak truk, bis, atau diserempet mobil, datang ke sini. Mungkin kita lupa, itu karena Allah takdirkan kita selamat, malaikat dengan apa? Dengan cara malaikat menjaga kita. Karena kita mungkin banyak melupakan hal itu, maka kita banyak kurang bersyukur kepada Allah. Ini diantara buah beriman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, mencintai malaikat. Karena mereka makhluk Allah yang taat kepada Rabb mereka, Rabbul Alamin, dan banyak berjasa kepada kita semua. Maka tentu kita mencintai mereka, mencintai malaikat Allah. Kecintaan seorang kepada hamba Allah yang lainnya seukuran ketaatannya kepada Allah. Itulah wala dan bara', kaidah dalam wala dan bara' yang benar. Kapan kita mencintai seseorang karena Allah? Ketika kita mengetahui orang itu taat kepada Allah. Kapan kita membenci seseorang? Ketika kita mengetahui orang itu bermaksiat kepada Allah. Seberapa besar kebencian kita kepada orang tersebut? Sesuai dengan besarnya kemaksiatannya kepada Allah. Sesuai besar dosanya, baik dosa yang terkait dengan hubungannya dengan Allah maupun dosa yang terkait dengan hubungannya dengan makhluk Allah. Seberapa besar kecintaan kita kepada teman kos-kosan kita, maka seberapa besar ketaatan dia kepada Allah. Seberapa besar dia melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangan Allah. Yang kita ketahui saja, yang tidak kita ketahui kita tidak dihisab. Artinya tidak berdosa maksud saya. Bahkan sebagaimana perkataan seingat saya Rabi' bin Khuzaim. Sehingga saya namanya seperti itu, bahwasanya kalau seandainya kita mencintai seseorang, intinya demikian, padahal orang itu termasuk kita mencintai seseorang karena zahirnya memang dia orang yang taat kepada Allah, padahal dia orang yang termasuk paling dibenci oleh Allah, maka kita tetap dapat pahala. Juga demikian, kalau kita membenci seseorang, karena memang zahirnya yang terlihat oleh kita, orang itu melakukan kemaksiatan. Namun ternyata dia kekatnya adalah orang yang termasuk paling dicintai oleh Allah, maka kita tetap mendapatkan pahala. Karena kebencian kita bangun karena Allah. Kecintaan kita karena Allah. Memungkinkan enggak? Orang di hadapan kita kelihatan yang terlihat di hadapan kita hanya kemaksiatannya, memungkinkan, atau lebih banyak kemaksiatan daripada ketaatannya, memungkinkan. pas kita ketemu dia pas nyuri, maka kita wajib membenci dia. Sebesar apa kita kebencian kita itu sebesar kadar kemaksiatannya. Seperti itu. Walaupun dia mungkin menangis di rumahnya, mungkin dia di penjara, dia dalam keadaan apa? Salat tahajud, dia kemudian bertobat, tapi kita enggak tahu itu. Kita enggak tahu itu. Yang kita ketahui adalah kabar terakhir yang kita ketahui adalah dia apa? Mencuri. Dan bahkan ketika misalnya keluar dari penjara, maka dia residivis, mencuri lagi misalnya. Maka selama kita tahunya tentang kemaksiatannya, maka kita benci seukuran kemaksiatannya. Kalau ada kebaikannya, maka kita benci pada satu sisi dan cinta pada sisi kebaikannya. Seperti itu. Jadi itu cara memilih teman. Cara memilih teman bukan kecocokan dalam bahasa. Mungkin karena sama-sama bahasa, daerahnya sama. Bukan karena kesamaan hobi. Mungkin karena sama-sama hobi futsal, sehingga dia demikian akrabnya dengan dia. Akrab menunjukkan kecintaan yang lebih daripada kecintaannya kepada temannya yang tidak akrab. Bukan seperti itu membangun wala dan bara yang benar karena Allah, di jalan Allah. Tetapi kita dekati seseorang, kita bela seseorang, kita cintai seseorang sesuai dengan ketaatannya. Baik terkait dengan hubungannya dengan Allah maupun ketaatan terkait dengan hubungannya dengan makhluk Allah yang lainnya. Seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya, wa kutubi, beriman kepada terhadap kitab-kitabnya. Kitab-kitab Allah adalah wahyu Allah. Sedangkan di antara malaikat Allah ada yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Rasulullah, yaitu utusan Allah. Alaihissalatu wassalam. Dengan demikian tepat korelasinya, ditempatkan al-iman bi kutubillah dengan sesudah al-iman bi malaikatillah. Kemudian beriman terhadap kitab-kitab Allah pun meliputi banyak hal. Allah menurunkan kitab-kitabnya, yaitu keimanan seorang hamba bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat mereka. Setiap rasul menerima kitab Allah berdasarkan surat Al-Hadid ayat 25. Allah menjadikan kitab-kitabnya sebagai petunjuk, cahaya, dan keterangan untuk kebahagiaan hambanya di dunia dan di akhirat. Kandungan kitab-kitab Allah semuanya adalah kebenaran, tidak ada satupun kebatilan dalamnya. Di antara kitab-kitab Allah adalah Al-Quran, yang merupakan kalamullah. Kemudian juga diantara bentuk beriman terhadap kitab-kitab Allah adalah beriman tentang sifat-sifat Salah satu dari kitabullah yaitu Al-Quran yang diturunkan untuk kita secara terperinci. Beriman tentang sifat-sifat Al-Quran secara terperinci. Kita beriman terhadap kabar-kabar secara kabar-kabar dalam Al-Quran secara terperinci. Hukum-hukum dalam Al-Quran secara terperinci. Nah, di antara beriman, buah beriman terhadap kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah mencintai dan menyayangi hamba-hambanya. Yang beriman dengan tidak membiarkan mereka begitu saja tanpa petunjuknya. Namun Allah turunkan kitab-kitabnya untuk masing-masing umat sesuai dengan kitabnya, sesuai dengan kitabnya yang diperuntukkan kepada kelompok-kelompok dari umat tersebut sebagai petunjuk hidup mereka. Ini bentuk kasih sayang Allah. Coba kita dibiarkan oleh Allah suruh mencari-cari petunjuk tata cara sholat sendiri. Suruh mencari-cari petunjuk, saya ulangi, suruh mencari-cari petunjuk tentang perintah, adanya perintah sholat, maksud saya seperti itu. Saya ganti kalimat tadi. Kemudian disuruh mencari sendiri tentang kewajiban melaksanakan haji. Tidak Allah turunkan ayat tentang itu. Nah, manusia kan kebingungan. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya diantaranya bentuknya adalah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk hidup bagi mereka. Kemudian diantara buahnya lagi adalah yakin bahwa di dalam kitabullah terdapat petunjuk hidup yang kalau itu diamalkan, difahami dengan benar, diamalkan akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan, Al-Quran hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran petunjuk bagi kita. Maka yang namanya petunjuk, sikap yang benar terhadapnya tidak hanya dibaca saja, sementara tidak mau mengetahui maknanya. Seseorang tidak mau mengetahui maknanya, yaitu tafsirnya. Dan tidak mau mengamalkannya. Tidak benar yang seperti itu. Juga tidak benar sekedar setelah dibaca kemudian dihafal. Sementara tidak mau memahami maknanya. Seseorang tidak mau memahami maknanya dan tidak mau mengamalkannya. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah seseorang memahami dengan baik untuk apa Al-Quran itu turunkan. Dan dia melaksanakan tuntutannya. Jadi Al-Quran diturunkan untuk tiga perkara. Sudah sampai seperberapakah kita dalam mensikapi Al-Quran, maka perhatikan tiga perkara ini. Yang pertama, beribadah dengan membacanya, termasuk dalamnya dengan menghafalnya. Al-Quran memang diturunkan untuk dibaca, untuk agar kita beribadah dengan cara membacanya, termasuk dalamnya menghafalnya. Kemudian yang kedua adalah memahami maknanya, dan yang ketiga adalah mengamalkannya. Ulama menjelaskan inilah tiga tujuan Al-Quran diturunkan. Nah, kalau seorang hanya berkutat kepada yang pertama, tentu kerugian yang besar, tidak teraih yang kedua dengan yang ketiga. Atau seorang menghabiskan waktunya lebih fokus, mayoritas umurnya digunakan untuk yang pertama. Ini pun juga kerugian besar. Tidak mengetahui yang kedua dan yang ketiga. Perhatiannya kepada membaca, bagaimana tajwidnya, bagaimana menghafalnya, sampai menjadi orang yang banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ini bagus, karena tiga perkara ini semuanya bagus, semuanya penting. Cuman dalam Islam, tingkat kepentingan perkara-perkara dalam syariat Islam itu apa? Bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka beliau menjelaskan mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an ada dua macam. Satu, mempelajari dan mengajarkan lafadz-lafadznya, huruf-hurufnya, yaitu tajwid, tahsin, ilmu qiraah, sambil saya jelaskan. Kemudian yang kedua, mempelajari dan mengajarkan maknanya, yaitu tafsirnya. Dua hal ini sama-sama penting. Tetapi kata Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan intinya bahwasanya yang kedua ini lebih penting dari yang pertama. Mengapa demikian? Mempelajari dan mengajarkan maknanya itu lebih penting daripada mempelajari dan mengajarkan lafadz-lafadznya saja. Lafadz-lafadznya saja. Membatasi hanya mempelajari dan mengajarkan lafadz-lafadznya saja. Mengapa lebih penting? Karena lanjut Ibnu Qayyim, intinya beliau menyampaikan bahwa kalau mempelajari maknanya itu, mempelajari dan mengajarkan maknanya itu berarti mempelajari dan mengajarkan tujuan. Sementara kalau mempelajari dan mengajarkan lafadznya itu mempelajari dan mengajarkan wasilah, sarana. Maka perbedaan antara keduanya adalah seperti perbedaan wasilah dan tujuan. Mana yang lebih penting? Tujuan. Walaupun wasilah juga penting. Nah, jangan sampai kemudian mengikuti tren saja tanpa ilmu, skala prioritas. Dia sibukkan dengan mempelajari, mengajarkan lafadz-lafadznya saja. Dia kira hanya itu saja yang dimaksud dalam hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Dia mengeluarkan kalau belajar wasitiyah yang di dalamnya ada, seingat saya, ratusan ayat Al-Qur'an yang akan kita pelajari tafsirnya insyaallah. Dikeluarkan dari khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ini salah yang seperti ini. Dikira yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an hanya sebatas yang mempelajari dan mengajarkan tajwidnya, tahsinnya, hafalannya sampai menjadi hafidh dan hafidhah. Hanya itu saja, salah ini. Bahkan ini ada yang lebih penting. Gitu. Yaitu mempelajari dan mengajarkan maknanya. Kitab-kitab disiplin ilmu tauhid hakikatnya kumpulan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang tauhid. Kalau belajar kitab-kitab tauhid hakikatnya belajar tafsir dari kumpulan ayat-ayat tentang tauhid. Kalau seorang belajar kitab fikih artinya belajar kumpulan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang fikih, tentang hukum tentang apa? Hukum-hukum tentang ibadah. Artinya dia belajar tafsir ayat-ayat tentang fikih. Jangan dikeluarkan dari khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Semua dalam kebaikan. Bahkan ini lebih baik hakikatnya. Dan ini tujuan. Oleh karena itu perhatikan perkataan Syekhul Islam. Siapakah ahlul Quran itu? Humul alimuna bima fi. Al-amiluna bima fi. Wa illam yahfadhu suwarahu wa ayati. Mereka adalah orang yang berilmu tentang Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran walaupun tidak mampu menghafal ayat-ayatnya dan surat-suratnya. Tuh, dia sudah berusaha tapi tidak mampu, bisa jadi hafalannya enggak kuat, enggak bisa menjadi hafidh atau hafidhah, tapi dia sudah berusaha. Cuman dia semangat mempelajari makna Al-Quran dan semangat mengamalkannya, itu ahlul Quran. Daripada yang hafal tentang ayat larangan dari berbuat syirik tapi dia baca Al-Qur'annya di sisi kubur untuk tabarruk kepada kuburan. Ayat yang dibaca yang sedang dihafal adalah larangan berbuat syirik, sementara dia sedang berbuat syirik di kuburan. Nah, mengapa? Karena enggak tahu maknanya. Dia cuma hafal lafadznya. Dia hafal ayat tentang larangan dari berbuat riba. Tapi profesinya adalah profesi riba. Memungkinkan enggak itu? Memungkinkan. Kalau dia enggak paham maknanya, yang paham maknanya saja belum tentu meninggalkan riba. Seperti itu. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjelaskan sebuah perkataan yang indah sekali, bahwasanya adat manusia menolak kalau orang membaca sebuah buku kemudian enggak pengin paham. Itu enggak umum. Enggak sesuai dengan adat manusia. Adatnya manusia kalau dia komat kamit itu pengin paham maknanya. Adat manusia kalau dapat resep obat dari dokter padahal dia dalam keadaan menggigil, demam tinggi, itu pengin paham apa isinya, bukan sekedar dibaca dan dihafal. Amoksilin 500 mg diminum 3 kali dalam sehari. Sudah makan, kemudian sampai habis, kemudian dihafal, sudah selesai setelah itu, dihafal berkali-kali, sembuh panasnya, sembuh menggigilnya. Hati kita sedang sakit dengan riya, dengan misalnya, naudzubillah, dengan takabur, dengan sombong, bahkan mungkin keyakinan-keyakinan syirik. Sementara adalah obatnya ada dalam Al-Quran. Sekedar dibaca saja, tanpa mau memahami maknanya, sehingga tidak bisa mengamalkan Al-Quran. Nah, apakah seperti ini cara berobat yang benar? Maka adat manusia, sampai dicontohkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang kalau membaca kitab hisab yaitu matematik, kitab kedokteran, dicontohkan dua macam buku itu, seorang itu pengin tahu maknanya, pengin tahu istilah-istilahnya, paham rumusnya kalau dalam bahasa kita, dalam dunia kita, dan seterusnya. Lah ini sudah, kalau Anda misalnya umur 20-an atau 23-an, 22-an, berarti semenjak balik sudah berapa belas tahun Anda hidup. Atau semenjak bisa baca Al-Quran, apalagi dari mulai kelas 5 SD misalnya, atau 3 SD misalnya, sampai sekarang sudah berapa, mungkin sudah 20 tahun, atau sudah sebagian ada 20 tahun, sebagian ada 15 tahun, bisa baca Al-Quran. Tapi terbetikkah di diri kita, pengen bisa khatam tafsir Al-Quran. Berkali-kali kita baca, terdorongkah kita untuk memahami maknanya. Padahal adat menolak, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang baca buku enggak paham maknanya. Seandainya semenjak kita balik, setiap hari satu atau dua saja ayat Al-Quran kita baca dan kita baca tafsirnya setelah itu, mungkin dikali sekian tahun kali sudah hampir khatam barangkali. Apalagi kalau setiap sholat satu ayat saja, sudah 5 kali sholat, 5 waktu. Kalau gak bisa seperti itu kurangi 3 ayat dalam sehari, dengan lengkap dihafal, dibaca, dan difahami tafsirnya. Bukan berarti saya menyampaikan tentang tingkat kepentingan tadi, kemudian saya mendorong Anda untuk ramai-ramai meninggalkan halaqah menghafal Al-Quran. Tidak demikian. Bahkan maksud saya adalah tambah. Gitu. Bukan, jangan hanya membaca dan menghafal, tapi tambah dengan mempelajari yang lebih penting dari itu apa? Yaitu mempelajari maknanya, tafsirnya. Itu maksud saya. Agar menjadi, dan nantinya diamalkan, agar menjadi apa? Ahlul Quran yang sebenarnya. Ketiga kali 364 hari dalam setahun, kali misalnya seperti itu. Kali berapa tahun Anda semenjak balik sampai umur sekarang, sudah khatam. Nah kalau gak bisa membaca kitab asli dalam bahasa Arab, ya setidaknya beli terjemahan. Beli terjemahan tafsir. Sekarang kan sudah banyak terjemahan tafsir. Nah dibaca satu ayat, dihafal, setidaknya ya baca saja, kemudian baca tafsirnya, terus seperti itu. Sehingga kita keluar dari berbagai macam kegelapan kepada apa? Cahaya. Keluar dari kegelapan apa? Kesyirikan, kalau misalnya seseorang tadinya syirik, kemudian baca Al-Quran dan faham maknanya, mengamalkan tuntutannya, dia keluar dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid. Seorang yang mempunyai kegelapan akhlak yang buruk, baca Al-Quran, fahami tafsirnya, kemudian amalkan, dia niscaya akan keluar dari kegelapan akhlak yang buruk kepada cahaya akhlak yang baik. Dia tenggelam dalam kegelapan bid'ah, dia akan keluar darinya kepada apa? Cahaya sunnah, jika dia mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dan seterusnya. Dan ini memang fungsi mempelajari Al-Quran. Sebagaimana disebutkan seingat saya dalam surat Ibrahim ayat 1. Bagaimana seorang enggak mau mempelajari maknanya kemudian tahu bagaimana cara keluar dari kegelapan tadi. Kalau hanya sekedar menghafal lafadznya saja atau sekedar membacanya itu pun jarang dibaca misalnya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sengaja saya agak lebar penjelasan tentang masalah sikap yang benar terhadap Al-Qur'an karena ini adalah kitabullah yang diturunkan untuk kita. Seseorang diangkat Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian kaum dengan sebab sikap mereka yang benar terhadap apa? Al-Qur'an. Dan Allah merendahkan sebagian kaum yang lainnya dengan sebab sikap mereka yang salah terhadap apa? Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis inti dari hal ini. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa rusulihi dan beriman terhadap rasul-rasulnya. Jadi pantas sekali beriman terhadap rasul-rasulnya ini disebutkan sesudah beriman terhadap kitab-kitab Allah. Mengapa demikian? Karena para rasulnya alaihissalatu wassalam, yaitu para rasul Allah alaihissalatu wassalam, mereka lah yang menerima kitabullah untuk disampaikan kepada umat mereka. Definisi para rasul Allah sebagaimana sudah saya jelaskan, mereka adalah orang-orang yang Allah turunkan wahyu berupa kitabullah kepada mereka dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada kaum yang menyelisih agama yang dibawanya. Dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Sedangkan rasul yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman terhadap rasul-rasul Allah meliputi banyak hal, di antaranya Allah beriman bahwa Allah telah mengutus rasul, para rasulnya untuk mengajarkan tauhid. Jadi inti dakwah seluruh para rasul alaihi salatu wasalam, seluruh para rasul Allah alaihi salatu wasalam adalah tauhid. Terkadang seorang itu lebih mengenal sisi-sisi yang lain dari biografi sebagian rasul Allah daripada mengenal inti dakwah mereka. Penting mengenal biografi para rasul alaihi salatu wasalam, tapi sekali lagi tingkat kepentingan itu bertingkat-tingkat. Mengenal inti dakwah para rasul yaitu mempelajari tauhid itu lebih penting daripada mengenal biografi atau sejarah, sebagian sejarah maksudnya, dari apa? Dari para rasul Allah. Para rasul Allah adalah orang-orang yang jujur, benar, baik, dan bertakwa. Mereka menunaikan amanah dan risalah, menyampaikan semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Allah teguhkan mereka dengan mukjizat, hujjah, keterangan, dan ayat Allah yang menunjukkan benarnya mereka. Jadi Allah teguhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an dan juga demikian kitab-kitab Allah yang lainnya semuanya adalah kalamullah. Tambahkan ini pada keterangan tadi yaitu beriman terhadap kitab-kitab Allah. Seluruh kitab-kitab Allah adalah kalamullah, adalah firman Allah. Jadi firman Allah tidak hanya Al-Qur'an. Al-Injil adalah firman Allah juga. Dan seterusnya. Dan semuanya dari kitab-kitab Allah kandungannya adalah kebenaran. Kemudian di antara beriman terhadap Rasulullah adalah barang siapa yang kufur atau mengingkari satu Rasul Allah saja, maka hakikatnya mengingkari seluruh Rasul-Rasul Allah yang lainnya. Mengingkari seluruh Rasul-Rasul Allah alaihi salatu wassalam. Dan mengimani bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah apa? Adalah beliau penutup para rasul. Penutup para rasul Allah. Dan beliau diutus membawa ajaran tauhid, yaitu agama Islam sebagai penutup agama Allah yang lainnya. Juga demikian kita beriman terhadap nama para rasul alaihi salatu wasalam secara terperinci jika sudah datang dalil, jika sudah sampai dalil maksudnya kepada kita. Juga mengimani tentang bagaimana kisah dakwah mereka alaihi salatu wasalam jika sampai dalil kepada kita. Juga mengimani tentang keadaan, perincian keadaan mereka, perincian keadaan mereka dengan yaitu kisah mereka dengan kaum mereka serta perincian yang lainnya tentang mereka. Di antara buah beriman terhadap Rasulullah adalah meyakini bahwa Allah mencintai dan menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Mengapa? Karena Allah tidak membiarkan mereka begitu saja memahami sendiri tata cara beribadah yang benar tanpa penuntun. Namun Allah Ta'ala utus para Rasul Allah alaihi salatu wassalam yang menuntun mereka bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah Ta'ala atas anugerah nikmatnya yang termasuk terbesar, yaitu diutusnya utusan Allah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersyukur itu bagaimana? Asyukur huwa ta'ah. Syukur itu hakikatnya ketaatan. Kita mensyukuri nikmat pengutusan Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara taat kepada Allah, melaksanakan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, mencintai dan muliakan utusan Allah. Karena mereka adalah hamba Allah yang paling mulia. Oleh karena itu, merupakan wajar kalau merupakan kekafiran adalah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun fisiknya. Walaupun sebagian saja dari fisiknya, itu bentuk kemurtadan, bentuk kafiran. Bukan agamanya yang dihina, walaupun hanya ujung rambutnya misalnya yang dihina, itu sudah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang terbaik dari seluruh hamba-hamba Allah yang lainnya. Kok sampai misalnya dalam puling pendapat ditempatkan pada tokoh internasional, tokoh dunia yang kamu kagumi, kemudian ditempatkan nomor 3 setelah ilmuwan kafir ini, ilmuwan non-Islam itu. Ini pelecehan, perendahan, ini kemurtadan hakikatnya, karena merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kalah dengan peringkatnya dengan apa? Orang kafir. Wal ba'ts ba'dal maut. Kemudian berikutnya adalah beriman terhadap hari kebangkitan sudah kematian. Al ba'ts ba'dal maut maksudnya mengeluarkan manusia dari kubur mereka setelah kematian mereka. Saya ulangi, keluarnya manusia dari kubur mereka setelah kematian mereka. Keluarnya, Anda ganti dengan, mengeluarkan, Anda ganti dengan keluarnya. Keluarnya manusia dari kubur mereka setelah kematian mereka. Jadi sangat tepat sekali penempatan penyebutan iman terhadap hari kebangkitan sudah kematian setelah iman terhadap para Rasul Allah alaihissalatu wassalam. Karena setelah seorang hamba di muka bumi mempelajari agama Allah yang diajarkan oleh para Rasul Allah, akhirnya semua akan mati nantinya. Semua berpindah kepada alam akhir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Dan ini bagian dari apa? Beriman terhadap hari akhir. Beriman terhadap hari kebangkitan sudah kematian. Beriman terhadap hari kebangkitan itu meliputi banyak hal. Di antaranya yakin adanya kematian dan kebangkitan sesudah kematian. Yakin, beriman tentang hisab akan dihitung nanti, ada proses hisab maksudnya, perhitungan amalan. Yakin adanya al-jaza, pembalasan. Yakin adanya surga, adanya neraka. Kalau sampai ada orang yang menyatakan dirinya muslim sementara dirinya tidak meyakini adanya kebangkitan setelah kematian, tidak meyakini adanya surga dan neraka, ada balasan amalan, perhitungan amalan, maka yang seperti ini tidak sah pernyataan dirinya muslim. Dia bukanlah orang yang beragama Islam hakikatnya. Karena ada satu rukun iman yang dia tidak yakini. Al-iman bil ba'ats ba'dal maut. Walaupun dia mengimani rukun-rukun iman yang lainnya, satu saja dari rukun iman yang enam ini dia tidak yakini, maka dia apa? Dia bukanlah muslim. Dia non-muslim. Ada satu saja dari rukun iman yang enam ini dia tidak yakini, ada satu saja kadar paling minimal yang menyebabkan kesahan keimanan seorang pada salah satu dari rukun iman yang enam ini dia tidak yakini, maka dia bukan muslim. Ada satu saja asal iman dari salah satu dari rukun iman yang enam ini yang tidak ada pada diri seseorang, maka orang itu bukan muslim. Adapun keimanan terhadap misalnya perincian tentang mizan, perincian tentang itu maksudnya timbangan penimbangan amalan, perincian tentang catatan amalan, perincian detailnya tentang as-sirat, bagaimana sifat-sifat as-sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Nah, ini termasuk perkara yang bukan asl iman. Tetapi kalau sudah sampai kepadanya dalil, maka apa? Wajib dia mengimaninya. Kalau tidak, maka dia berarti menentang dalil, mengkufuri dalil. Dan ini adalah perkara yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Di antara buah beriman terhadap hari kebangkitan adalah semangat dan cinta melakukan kebaikan, melakukan ibadah, karena mengharap pahala di hari akhir. Mengharap pahala di hari akhir. Semangat dia beribadah karena nanti akan dijanjikan pahala di hari akhir. Dia juga benci bermaksiat karena takut siksa di hari akhir. Dan juga demikian dalam beriman terhadap hari akhir terdapat buah hiburan bagi seorang mukmin ketika terluput dari mendapatkan sebagian kenikmatan di dunia karena mengharapkan kenikmatan dan pahala di hari akhir. Jadi kalau seseorang itu sudah masuk surga, maka apa saja yang dikehendaki oleh dia. Dalam Al-Quran, seorang itu kalau sudah masuk ke dalam surga, apa saja yang dikehendaki oleh Ahlul Jannah, maka akan didapatkannya. Kalau Anda gara-gara, saya ulangi, jika Anda rela meninggalkan hobi tertentu dari hobi-hobi dunia Anda, karena apa? Waktu pelaksanaan hobi tersebut, kegiatan yang merupakan hobi Anda tersebut bertabrakan dengan waktu kajian misalnya. Anda tinggalkan karena Allah. Yang sebetulnya jika Anda tekuni hobi tersebut, Anda bisa menjadi bintang dalam kelasnya atau dalam bidang hobi tersebut. Anda bisa mendapatkan duit yang banyak, tapi Anda tinggalkan karena Allah. Anda tinggalkan untuk mendapatkan petunjuk Allah, faham tentang Al-Quran dan As-Sunnah, dan bisa mengamalkannya. Anda terluput dari sebagian duniawi, kenikmatan duniawi, lalu Anda Allah masukkan ke dalam surga. Maka Anda bisa menghendaki apa yang terluput dari hobi Anda di dunia itu di surga. Jangan khawatir, Anda tinggalkan futsal saat sholat maghrib, Anda tinggalkan futsal saat apa waktu-waktu sholat berjamaah, maka Anda bisa futsal sepuas-puasnya di surga nanti. Ya. Jelas dalilnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah tentang, bukan tentang futsal, tentang apa? Tentang bahwasanya soalul jannah itu jika masuk ke dalam surga, dia akan mendapatkan apa yang dia kehendaki. Ini kan padahal masuk surga itu kandungan dari beriman terhadap hari akhir. Ini buah, buah kita, hiburan bagi kaum mukminin. Enggak apa-apa saya enggak dapat futsal di sini. Besok apa? Di surga saya akan dapatkannya. Seperti itu, bersabar. Setiap ikhwan ingin mendapatkan akhwat yang selain soleh juga cantik misalnya. Setiap akhwat ingin mendapatkan ikhwan yang selain soleh juga ganteng misalnya. Tapi ternyata ditakdirkan akhwatnya cantik dapat ikhwan yang kurang ganteng atau tidak tampan. Tetapi soleh dan solehah, sepasang dua manusia ini soleh dan solehah, tidak mengapa. Masing-masing insya Allah akan bisa ketemu di surga nantinya. Dan ada tambahannya nantinya kenikmatannya. Sang suami yang kurang tampan atau yang tidak tampan melihat istrinya yang cantik, mendapatkan istri yang cantik, akhwat yang cantik, dia bersyukur. Maka dia masuk surga lewat pintu syukur. Maksudnya lewat jalur syukur, bukan pintu syukur, jalur syukur. Istrinya karena mendapatkan apa suami yang tidak tampan tapi soleh, dia bersabar. Maka dia pun masuk surga lewat jalur sobirin, sobirat. Akhirnya ketemu dia di surga. Tuh kan enak kan? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Walaysa dhalika illa lil mu'min. In asabatu sarra syakara fakana khairullah. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairullah. Demikian kurang lebihnya hadisnya. Enak, jadi seorang mukmin itu enak. Mau dapat apa kenikmatan dia bersyukur, mau dapat apa musibah dia bersabar. Nah, begitu. Jadi terkadang orang cita-citanya ideal tapi mendapatkan sesuatu yang sangat jauh dari ideal. Bersabar, bersabar. Siapa tahu itu jalan Anda masuk ke dalam surga. Jalan Anda masuk ke dalam surga. Ya. Inilah buah beriman terhadap hari akhir. Jadi bagi apa namanya? Bagi yang masih jomblo karena idealis jomblonya, nah ini segera turunkan standar ideal Anda setelah mendengarkan al-iman bil yaumil akhir. Kemudian segera Anda akhiri jomblo Anda. Jika sudah saatnya Anda menikah, maka bersabarlah, semoga Anda masuk surga lewat jalur sabirin. Ya. Baik. Kemudian wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan beriman terhadap takdir, baik perkara yang takdirkan itu perkara yang baik maupun yang buruk. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Tentang takdir ini insyaallah nanti akan dipelajari lebih lanjut dalam babnya, dalam pembahasannya maksudnya. Al-Qadar definisinya ilmullah wa kitabatuhu al-mutabiqah lima syi'atihi wa khalqihi. Nanti insyaallah lebih rinci akan dijelaskan pada pembahasannya yang spesifik dalam kitab ini. Ilmu dan penulisan Allah terhadap segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan penciptaan olehnya. Jadi ada dalam definisi ini ada empat perkara kandungan beriman terhadap takdir. Yang pertama ilmu, kemudian al-kitabah, al-ilmu, al-kitabah, kemudian yang ketiga al-masyi'ah, kehendak, kemudian yang keempat al-khalq, penciptaan. Ilmu Allah, kita meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum, sedang, dan yang akan terjadi. Kemudian yang kedua al-kitabah, penulisan. Bahwasanya Allah menulis segala sesuatu. Sebelum terjadinya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kemudian apa? Yang berikutnya al-masyi'ah, kehendak. Bahwasanya setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Segala hal yang telah terjadi, maka itu berarti telah dikehendaki oleh Allah untuk terjadi. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, mustahil akan terjadi. Kemudian penciptaan oleh Allah, maksudnya apa? Bahwasanya segala hal selain Allah itu makhluk Allah, diciptakan oleh Allah. Tidak mungkin ada muncul sesuatu selain Allah, kemudian tidak diciptakan oleh Allah, itu tidak mungkin. Sesuatu yang ada selain Allah, pastilah diciptakan oleh Allah. Kalau tidak ada, berarti tidak diciptakan oleh Allah. Karena sesuatu yang ada cuma dua, hanya dua, yaitu al-khaliq dan al-makhluk. Yaitu Allah dan makhluk. Berarti selain Allah itu kalau ada pasti diciptakan oleh Allah. Adanya itu diciptakan oleh Allah. Kalau tidak ada pasti tidak diciptakan oleh Allah. Apa saja selain Allah, semuanya harus kita yakini ciptaan Allah. Karena kalau tidak diyakini itu sebagai ciptaan Allah, lalu ciptaan siapa? Kalau begitu, mendua, menyekutukan Allah Ta'ala. Meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah. Karena ada sebagian perkara yang terjadi, yang ada, dan tidak diciptakan oleh Allah. Kalau meyakini seperti itu, maka berarti meyakini adanya pencipta lain selain Allah. Dan perbuatan Allah mentakdirkan suatu kejadian itu mesti baiknya. Adapun yang disifati dengan baik dan buruk, kan di sini lafadznya beriman terhadap takdir, baik perkara yang ditakdirkan itu baik maupun perkara yang ditakdirkan itu buruk. Kalau bisa disifat, bisa kemungkinan disifati baik, kemungkinan juga bisa disifati buruk, itu adalah perkara yang ditakdirkan, bukan pentakdirannya, bukan perbuatan Allah mentakdirkan. Karena kalau perbuatan Allah mentakdirkan, pasti baiknya. Walaupun perkara yang ditakdirkan, kejadian atau peristiwa yang ditakdirkan, ada yang baik, ada yang, saya ulangi, walaupun ada yang buruk, maka pasti pentakdiran oleh Allah itu baik. Demikian, pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Pasti ada hikmahnya yang Allah kehendaki di balik itu semua. Dengan demikian, kebiasaan orang, sebagian orang mempertanyakan tentang Allah, mengapa Allah demikian, mengapa Allah demikian, mengapa Allah demikian, maka ini sungguh kebiasaan yang harus dirubah. atau sesuatu, kalaupun bukan kebiasaan, sesuatu yang perlu, yang harus dirubah. Karena yang akan dimintai pertanggungjawaban itu Anda, bukan Allah. Allah yang mintai pertanggungjawaban kepada Anda. Yang akan ditanya itu Anda nantinya di hari akhir. Maka banyak-banyaklah menanyakan diri Anda, mengapa saya belum sholatnya belum khusyuk, mengapa saya belum melakukan ibadah ini dan itu dengan baik, mengapa saya bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang buruk, mengapa saya dan mungkin dan mungkin. Jangan mengapa Allah menciptakan, mengapa Allah memilih Rasul-Rasulnya alaihi salatu wassalam laki-laki, kok tidak ada Rasul yang Rasul Allah yang perempuan, yang wanita? Mengapa Ka'bah kok di Mekah, kok gak di Jogja? Jadi jangan mempertanyakan, jangan punya hobi mempertanyakan apa Allah, tapi tanyalah diri Anda, mengapa sudah khatam kitab ini, kitab itu, namun tidak semakin meningkat ketakwaannya? Mengapa sudah banyak baca buku duniawi, ilmu-ilmu dunia ini dan itu, artinya sudah khatam buku-buku duniawi berjilid-jilid semenjak SD, SMP, SMA, tetapi Al-Quran yang hanya 30 juz saja, satu jilid saja, tidak selesai-selesai mempelajari tafsirnya misalnya. Nah, ini banyak menanyakan diri sendiri. Saya tutup kajian ini dengan di antara buah beriman terhadap takdir adalah tawakal hanya kepada Allah. Dengan tawakal yang sesungguhnya. Bahwa walaupun kita sudah berusaha dengan keras, kalau Allah tidak kehendaki usaha kita berhasil, ya tidak akan berhasil. Sebaliknya, walaupun kita usahanya itu sebab yang kita ambil adalah sebab sederhana, tapi kalau maksimal kemampuan Anda hanya itu, Anda sudah bertakwa semaksimal kemampuan, maka pasti akan ada jalan keluarnya. Kalau Allah kehendaki Anda mendapatkan sesuatu di luar dugaan, enggak ada yang bisa menghalangi. Beriman terhadap kehendak Allah itu kan bagian dari beriman terhadap takdir. Maka tugas kita sebagai hamba Allah adalah berusaha mencari yang terbaik. Ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah mendapatkan yang perkara yang bermanfaat. Kalau ada dua perkara yang sama-sama bermanfaat, pilih yang paling bermanfaat. Kalau enggak bisa, dipilih dua-duanya. Adapun kalau ternyata yang paling bermanfaat itu adalah sebab yang sederhana, karena bisa kita, mampu kita hanya itu, ya sudah kita tawakal kepada Allah. Bisa jadi dengan sebab yang sederhana Allah takdirkan hasil yang besar. Sebaliknya bisa jadi sebab itu lengkap, tapi Allah takdirkan tidak berhasil sama sekali. Nah, itu terserah Allah itu. Tugas kita adalah berusaha mengambil sebab. Itu buah dari beriman terhadap takdir Allah. Kalau sudah takdirnya akan dapat juga itu. Sesuatu yang kita harapkan dari kebaikan. Kemudian tidak ujub dan tidak sombong ketika sukses. Karena Allah yang menakdirkan segala sesuatu yang terjadi. Allah sudah menulis sesuatu tadi. Sebelum kita berhasil meraih sesuatu tadi. Orang kalau sudah tahu seperti kebiasaan orang, kalau sudah tahu perkara sebelumnya, sebelumnya sudah tahu tentang sebuah perkara, maka ketika diberitahu oleh orang lain, dia tidak kaget, karena sudah tahu sebelumnya. Dia tidak lupa diri, karena sudah tahu. Dia tidak lupa, karena tidak lupa diri maksudnya. Untuk apa sombong, untuk apa ujub? Bukankah semua dari Allah Ta'ala? Allah telah tulis ini sebelum terjadinya. Semua anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kalau Allah tidak menghendaki, terjadi tidak akan terjadi. Yang berikutnya tidak stres. Tidak mudah stres, tidak mudah marah, bahkan tenang dalam menghadapi masalah. Karena semua sudah ditakdirkan. berapa kali kita seumur hidup mendapatkan musibah, berapa kali kita seumur hidup mendapatkan celaan, berapa kali kita seumur hidup mendapatkan kegagalan, apa saja perkara-perkara kita menemui kegagalan dalamnya, itu sudah tertulis semuanya. Stres tidak stres, sok tidak sok, semua harus kita jalani. Kalau memang sudah dituliskan untuk, dituliskan takdirnya itu untuk kita, sudah. Maka gunakan sikap seorang mukmin, kalau mendapatkan kesenangan bersyukur, kalau mendapatkan musibah bersabar, selesai perkara. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.